Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasobil hak Ustaz. Ya, watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini makin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, nah sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasobil hak, watawasobil sob. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.